Visioning Indonesia Quick Kiangi. Mitra bisnis, menurut Quick Kiangi, di saat krisis melanda seperti saat ini dan tahun depan, para pemilik dana di Eropa dan Amerika memang ramai-ramai berinvestasi ke Asia sehingga ekonomi Asia pada tahun ini dan tahun depan bakal terlihat berbunga-bunga. Meski demikian, Quick Kiangi juga mengingatkan bahwa dana-dana yang masuk ke Asia hanya untuk mengeruk keuntungan yang akan ditarik kembali ke Amerika atau Eropa. Untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, jika situasi di Asia memang seperti itu, lantas negara mana di Asia yang menurut Bapak ekonominya masih akan bertumbuh baik? Ya, negara yang lumayan cukup berarti adalah Jepang. Jepang pun sekarang sedang mengalami kemerosotan luar biasa dalam segala bidang karena unsur demografinya, jadi orang mudanya tidak ada. Sedangkan mereka tidak mau mengimpor manusia seperti Eropa yang bisa dibenarkan karena negaranya terlalu kecil dan sangat homogen sehingga akan menimbulkan masalah kultural yang sudah terjadi di Eropa Barat. Tapi hal itu mau tidak mau kan membawa dampak ekonomi yang sebetulnya belum ada titik terangnya sampai Shintaro Abe ya terpilih lagi. Semuanya mengharapkan bahwa dia mungkin yang akan bisa perubahan, tapi sementara itu banyak perusahaan besar yang sudah jatuh. Sehingga yang tertinggal adalah China. Nah, sendirian menghadapi semuanya ini, mereka diuntungkan oleh jumlah penduduk yang besar. Sekaligus ada tekanan untuk lebih memperhatikan di dalam negeri, oleh karena kesenjangan kaya dan miskin sangat besar. Oleh karena itu, dalam kongres sebelum ini, mereka sudah mengenali dan sudah ingin all out memperkecil kesenjangan itu. Kebetulan, kalau pasar di luar melemah, dia akan membangkitkan pasar dalam negeri yang jumlah penduduknya besar. Sehingga mereka mungkin akan menimbulkan pertumbuhan, tetapi kurang lebihnya sifatnya otarki sendiri aja di dalam itu. Nah, apakah China memang bisa mengandalkan pertumbuhan dari internalnya agar dapat survive dari hantaman krisis? Bisa. Pokoknya dalam segala kondisi, mereka itu akan inovatif, akan inventif, mereka akan bisa memperoleh cara-cara. Demikian Quick Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.